محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sekarang pembahasan mana? Walwaw, ya ini ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, walwaw yutlaku li mutlaqil jam'i. Waw ini menunjukkan makna mutlak jamak, artinya bersama. Enggak mesti duluan atau ada yang belakangan. Enggak mesti ada jeda, pokoknya bareng. Ya. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun qablahu au ma'ahu au ba'dahu. Ini mutlak. Apakah ini sebelumnya, apakah si Amr sebelumnya atau bersamanya atau setelahnya. Wal fa li tartib. Sedangkan fa menunjukkan makna tartib, ada urutan. Ya, wa ta'kid. Ya, dan ada penyusulan. Firman Allah, "Tsumma amatahu fa akhbar." Kemudian dia Allah mematikannya, fa akhbar, dan memasukkannya ke kubur. Dimatikan dulu baru dimasukkan ke kubur. Wa tsumma litartib wa tarasi. Sedangkan tsumma menunjukkan makna tartib dan tarasi. Tarasi ada yang diakhirkan. Tsumma idza syaa'a ansyara. Tsumma idza syaa'a ansyara. Ya, kemudian jika dia menghendaki, ansyarahu, maka dia membangkitkannya kembali. Nah, ayo kita baca syarahnya di sini. Ya, Andika, Adam. Limutlaqil jam'i. Tartibin wala aksihi wala ma'iyatin fata'tifu atau boleh membaca fata'tifu biha al-muta atau fatu'tafu biha al-muta akhiru. Boleh begitu. Wasabku. Sabku ini kan ma'tuf dari maji. Ya. Wasabku Zaidin. Wa aqsuhu. دون سائر فروق الحق بأحكام كثيرة كامل بأحكام كثيرة من المطولات مطولات أي حسب أنتم jarang datang ini, udah lama nggak datang, langsung kegok wajahnya. Ya, perhatikan. Wa qawluhu li mutlaqil jam'i. Wow, menunjukkan makna mutlak jamak. Ya. Ayat annaha la tadullu ala tartib. Dia tidak menunjukkan kepada makna tartib, adanya urutan. Jadi ketika firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Al jin wal ins, antum jangan berdalil dengan ayat ini jin duluan yang diciptakan. Kalau berdalil dengan ayat ini enggak tepat. Kenapa? Karena wawnya di sini waw atifah li mutlaqil jam'i. Maka dalil yang lain. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Wala aksihi, dan tidak sebaliknya. Ya. Tidak sebaliknya, yang belakangan duluan maksudnya. Ya. Kalau tertib yang duluan, apa yang disebutkan pertama duluan. Wala aksihi, dan tidak boleh sebaliknya. Yang disebutkan yang kedua berarti di duluan. Enggak begitu. Wala ma'iyatin, tidak juga menunjukkan makna bersamaan. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Ya. Fatu'tafu biha al-muta'akhiru ala al-mutaqaddimi. Maka diatafkan dengan waw ini muta'akhir daripada dari mutaqaddim, yang belakangan dari yang duluan. Ya. Misalkan yang belakangan dari yang duluan, misalkan ya, belakangan dulu. Summa awhayna ila Ibrahim, ya. Wa Ismail. Mana duluan, Ibrahim atau Ismail? Ibrahim. Nah, ini pertama. Wa aksihi, atau sebaliknya. Ya. Atau sebaliknya, atau wa aksuhu, atau sebaliknya. Jadi yang dulu, yang belakangan duluan disebutin. Wa kadzalika yuhi ilaika. Dan demikianlah kami wahyukan pada engkau. Ilaika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Wa ila alladziina min qablika, dan kepada para nabi rasul sebelum engkau. Nah, ini kan ini makna li mutlaqil jam'i. Enggak ada tartib di sini. Ya. Baik. Wa syai'u 'ala musahibihi, atau berbarengan, sesuatu bersama yang menyertainya, berbarengan. Nah, diatopkan sesuatu bersama yang menyertainya. Ya, berbarengan. Jadi enggak ada duluan atau belakangan. Fa akhadnahu wa junuduh wa junudah. Maka kami mengazabnya. Ini si Fir'aun ya. Mengazabnya dan juga pasukannya. Siapa yang duluan diazab? Hah? Fir'aun apa pasukannya yang ngejar Musa? Bareng-bareng. Jadi ada tiga di sini ya. Tiga diberikan contoh. Terkadang yang belakangan disebutkan duluan. Nah, terkadang yang mutaqaddim disebutkan duluan, terkadang bareng-bareng. Nah, bisa pahami sini? Nah, inilah makna limut laqil jam'i. Ya, fa idza qulta qulta andika qolat. Antum ini demen banget yang monas di mana sih? Qolat. Hah? Iya. Fa idza qulta ja'a Zaidun wa Amrun, nah, ihtamala, maka ada kemungkinan maji'uhu mama'an, kedatangan keduanya berbarengan, ya. Wasabku, sabku itu ma'tuf dari maji. Atau duluan Zaid li Amr, daripada Amr. Waqtuhu, atau sebaliknya, duluan si Amr daripada si Zaid. Inilah makna li mutlaqil jam'i. Walihada jaza, oleh karena itu boleh saja dikatakan nahu ja'a Zaidun wa Amrun qablahu au ma'ahu au ba'dahu. Apakah si Zaid itu datang sebelum si Amr atau sesudahnya? Afwan, atau si Amr itu sebelum si Zaid atau berbarengan atau setelahnya? Ya. Watakhtasu hadhihi al-waw, dan waw ini dikhususkan duna sa'iri hurufil atfi, ya. Tanpa selain huruf-huruf ataf yang lainnya, waw ini dikhususkan bi ahkamin katsiratin, dengan berbagai hukum yang sangat banyak. Waw ini dikhususkan, ya, tutlabu minal mutawwalati. Yang ini bisa dicari kekhususannya di buku-buku yang panjang lebar, ya, yang tebel-tebel. Nah. Baik, berikutnya. Adal dibaca sini. Ya, siapa? Sayyidi. Bukan wadu'a, wad'u. Baik, ini dulu. Ini apa ini, tertib dan ta'kif? Fa ya. Fa ya. Tartib tadi maknanya apa? Berurutan. Kalau ta'kib tadi apa? Hah? Menyusul setelahnya. Ya. Yang dimaksud dengan tartib, wad'u syai'in fi martabatihi, menempatkan segala sesuatu, wad'u kulli syai'in fi martabatihi, pada martabatnya, kedudukannya, urutannya, ya, disebut ditempatkan pada urutannya. Itu makna apa namanya tertib. Wal muradu bihi, nah yang dimaksud di sini dari sisi istilah ilmu nahwu, ya, apa yang dimaksud dengan tertib? Huna qawlu ma ba'dal fa waqi'an ba'da ma qablah, bahwa kalimat yang terletak setelah fa itu terjadi, ya, setelah sebelumnya terjadi, setelah sebelumnya. Paham sini? Ya, dia terjadi setelah apa namanya? Setelah sebelumnya terjadi. Itu maknanya. Ya, lihat di ayat summa amatahu, kemudian dia mematikannya, fa'akhbarah, baru kemudian dia menguburkannya. Ya, dimatikan dulu dadu, baru dimasukkan ke kubur. Wa ta'kib. Nah, sekarang ta'kib itu apa? Ta'kib, ya. Wa huwa, lanjut sini, belum dibaca ya. Wa wuku'ul ma'tufi aqaba al-ma'tufa alaihi, atau aqaba al-ma'tufi alaihi. Ai tarakhib wa ta'akhkhurin ka misali musannifi fa innal ikbaro ya'qubu al-imadaha al-imadaha. Baik, berikutnya ta'kib wuku'ul ma'tuf, terjadinya ma'tuf, ya, terjadinya ma'tuf semisal fa'akbaro summa amatahu fa'akbaro. Nah, terjadinya fa'akbaro ini aqbal ma'tuf, itu terjadi setelah ma'tuf. Ma'tuf alaih, ma'tuf alaih berarti tadi apa? Amatah, gitu kan? Bila muhlatin, tanpa adanya muhlah, ya, batas waktu. Bidomil mim, dengan didomahkan mim. Ay tarakhin, tanpa adanya jeda. Wa ta'akhurin, tanpa adanya pengakhiran. Kamitsalil musannif, ya, sebagaimana contoh yang diberikan oleh musannif. Fa innal ikhbar, ya, ikhbar itu menguburkan. Yu'a ini yu'aqibu al-imatata, ya, itu terjadi setelah kematian. Terus taqdiru fi kulli syai'in bi hasabihi taqulu qama zaidun fa aqul idza aqaba idza aqaba idza aqaba ya ya al-amri qiyamu idza aqaba ya ya mu'allim qiyamu qiyama qiyama zaidun wa zawwaja zaidun atau tidak ada tidak lam yakun baina zawaji wiladah wal wiladati illa muddatul hamli illa muddatu illa muddatul hamli. Baik, wa ta'kibu fi kulli syai'in bi hasabihi, ya, dan mentakib segala sesuatu, ya, sesuai dengan kondisinya, urutannya. Misalkan Anda mengatakan qama zaidun fa amrun, ya. Ya, ini idza aqaba qiyamu amrin, apabila qiyamnya si amr ini terjadi setelah qiyam zaidin, ya, setelah qiyamnya si zaid, ya. Jadi kita artikan Zaid berdiri, baru lantas kemudian si Amr berdiri. Beda kan dengan qoma Zaidun wa Amrun? Nah, beda kan? Nah, ini fa Amrun. Contoh lagi, tazawwaja Zaidun. Zaid menikah, dia married. Fa wulidalah. Kemudian dilahirkan seorang anak untuknya. Artinya dia mempunyai anak. Ya. Nah, ini boleh fa wulidalah. Ya. Idza lam yakun baina zawaj wal wiladatu illa muddatul haml. Ya. Ini tidak ada jarak ya, apa namanya? Tidak ada yang memisahkan jarak antara pernikahan dengan lahirnya anak, ya, melainkan yang memisahkannya tersebut hanyalah durasi waktu kehamilan. Ya. Wa hakadha dan seterusnya, begitulah. Paham sini ya? Nah. Tapi kalau jaraknya jauh, ya enggak boleh pakai fa wulidalah, enggak boleh. Ya. Terus lanjut ini. Fa'amma at-tarahi, fa ma'nahu al-muhlatu wa huwa an yakuna al-ma'tufu biha mutarakhiyan anil ma'tufi alayhi fil zamani fa mithali musannifi fa inna al-insyara Ya tarakhi. Ya telah berlalu makna tertib. Nah, ada pun tarakhi maknanya muhlah. Adanya jeda itu. Yaitu ayyakuna al-ma'tuf biha mutarakhian. Nah, yang ma'tuf dengan si huruf apa tadi ini? Summa ini, summa kan tertib ya. Ini summa, tartib wa tarafi summa. Yang ma'tub dengan biha, dengan summa, mutarakhian. Ya. Dia mutarakhi. Ya, nanti dia. Sejedanya panjang juga. Ya, anil ma'tub alaih. Daripada ma'tub alaih. Fiz zaman. Secara waktu. Ya, secara waktu. Ya, kami sari al-musannifi. Misal yang contoh yang bukan al-musannif, fa innal insyaq. Karena yang namanya dibangkitkan kembali. Ya. Itu ya tarahi anil ikhbar. Itu ada jeda waktunya. Dari penguburan. Kan ayatnya jelas. Thumma idha sya'a a'ansyara. Thumma amatahu fa'akhbara. Thumma idha sya'a a'ansyara. Itu sambungannya kan? Baik. Berikutnya qala al-musannif rahimahullah wal athfu bi hatta. Sekarang athaf dengan hatta. Qalil. Athaf dengan hatta itu jarang, sedikit. Ya, wa yustaratu fi. Dipersyaratkan pada athaf dengan hatta ini ayakun al-ma'thuf biha isman dhahiran. Ma'tufnya itu mesti isim zahir. Wa yakuna ba'dan minal ma'tuf alaih. Goyatan lahu. Ya. Dan hendaknya si ma'tufnya itu merupakan bagian dari ma'tuf alaih. Ya. Bagian dari ma'tuf alaih. Ya. Antum gak bisa mengatakan. Ya. Apa namanya. Ja'a Zaidun hatta. Akuhu, gak bisa. Nah, ini mesti, karena akuhu bukan bagian dari Zaid. Paham gak sini? Ya. Akal itu sama kata hatta roksa. Nah, roksa kan bagian dari ikan, ya gak, kepalanya. Nah. Baik. Kemudian mana lagi? Waqayatan lahu. dan ya dia adalah goyah kesudahan darinya. Ya, contoh sini akal tu sama kata at-tarok saha. Saya memakan ikan hingga kepalanya. Ya, cocok tak? Pas ini isim dohir. Kemudian apa lagi? Samaka rok saha maktub bagian dari maktub alih. Ya enggak? Waya juz bin nasbi dengan nasab. Ya, berarti ini ada isyarat. Berarti dengan sayanya boleh dong. Ya enggak? Taib bin nasbi. Ya. Waya juz al jarru lahu ala anna hatta jarrotun. Dan boleh dijarkan ya, dengan anggapan bahwasanya hatta ini adalah huruf jarrah kama taqaddama fil maqdudat sebagaimana yang telah berlalu dalam pembahasan isim-isim majrur. Wa yajuzu ar-rafu lahu. Ya, dan juga boleh dibaca rafa ala anna hatta ibtidaiyatun. Ya, bahwasanya hatta itu adalah ibtidaiyah, huruf ibtidaiyah. Berarti nanti isim setelahnya mubtada. Wa ra'suha mubtada. Wal khabar mahdhuf. Jadi gimana takdirnya? Hatta ra'suha ma'ulun. Sampai-sampai kepalanya pun juga dimakan. Wa'am nittalabi at-ta'yin in kanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadi al-mustawayain. Ini kayaknya habis ini. Ya. Habis ya suara intinya. Enggak. Tapi sedikit tadi. Kadang ada suara, kadang enggak tuh. Ya. Ini ada, ini enggak. Tes. Ah, ini baru ada lagi. Nah, kemudian am untuk menunjukkan makna kalau buta'in, menuntut atau mencari yang ditentukan. Jika setelah ya hamzah, setelah hamzah ya dakhilatin ala ahadil mustawayain. Ya, jika jatuh setelah hamzah atau jika setelah hamzah yang masuk, jika dia terletak setelah hamzah yang masuk kepada salah satu dari dua hal yang sama semisal. Baik, kita baca syarahnya sini. Ada di baca di sini. Ya. Haris, baca Haris. Wa goya tu syai. Wawnya itu bukan wa atau wa goya. Berarti wawnya itu wawnya tidak iya. Ta'tifu mahuwa nihayatun. Jami'un. syarih hafizullah qawluhu wal adfu bihatta qalilun lakhir. Ya, di antara huruf atta, di antara huruf atta adalah hatta wahia tufidu mutlaqa al-jam'i. Dia menunjukkan makna mutlaknya jamak. Ini sama seperti waw. Namun ataf dengan hatta itu jarang menurut ulama Basra. Dan ini diingkari oleh ulama Kufah secara totalitas. Nah, ulama Kufah memaknai contoh-contoh yang maktub dengan hatta itu ya, ada amil yang diitmarkan. Ada amil yang disembunyikan. Ya. Maka mereka menyatakan, misalkan baca contoh, ja'a al-qawmu hatta abuka. Nah, kalau kata ulama al-kufiyun, abuka itu bukan ma'atuf dari al-qawm. Berarti gimana? Itu, ya, dia itu fa'il juga sama kayak abuka. Mana amilnya? Amilnya arti fi'ilnya mana? Di itmar. Mahdub. Ya, maka abuka fa'ilun dari fi'il yang mahdud. Takdirnya hatta ja'a abuka. Ja'a zaid, ja'a al-qawmu hatta ja'a abuka. Ya, ini hakata. Nah, dipersyaratkan atap dengan hatta itu ada empat syarat. Yang pertama, ma'tuf dengan hatta itu mesti isim, bukan fi'il. Ya, beda ya. Kalau waw kemarin, ya, isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il. Ya. Ya, ini dia mesti isim, tidak boleh fi'il. Yang kedua, isimnya pun mesti isim dohir, enggak boleh isim domir. Yang ketiga, ma'tuf dengan hatta ini merupakan bagian dia dari ma'tuf alaihnya. Ya. Dia satu kesatuan, ya. Apakah satu tubuh? Nah. Ya, kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, dia mesti goyah dari ma'tufnya, ma'tuf alaih. Yang ma'tuf dengan hatta merupakan ending, kesudahan dari ma'tuf alaihnya. Ya. Nah, yang dimaksud goyah tu syai, yang dimaksud dengan goyah sesuatu adalah nihayatuhu, akhirnya, endingnya. Ya. Maka maksud ya, maksudnya adalah bahwa ya, hatta dia mengatofkan annaha, bahwasanya hatta ini ta'tifu, dia mengatofkan mahwa goyatun, yang dia merupakan kesudahan, puncak akhir dalam masalah ziyadah atau naqas. Ya. Dalam masalah ziyadah atau naqas. Ziyadah atau naqasnya ini maksudnya apa, hakiki atau maknawi? Maknawi. Maknawi. Kalau hakiki kan hatta raksaha, hingga berkurang ikannya. Akal itu sama kan. Saya makan ikan, hatta raksaha. Ini naqas. Naqas hakiki. Dari tadinya ini ikan utuh dimakan dari ekor sampai tengah daging, siksa kepala. Atau raksa, dimakan akhirnya palanya. Akhirnya berkurang. Ini hakiki. Kalau maknawi gimana, nakas maknawi? Nah, ini kan orang Arab ya ngomongnya. Orang Arab itu ya, wah, mereka merasa aib atau celak atau lap atau apa ya, udik atau apa mungkin. Kalau makan ikan sampai kepala. Ini Arab ya, bukan Islam ya. Ini kebiasaan orang-orang. Kalau dalam Islam, enggak dilarang, bukan aib, ya, bahkan terpuji. Dihabisin. Nah, gitu. Apalagi orang Arab zaman sekarang. Ya. Saya kalau makan bareng orang Yaman, ya, dulu di makbar, makan bareng orang Yaman. Satu nampan. Ya. Kalau kita kan makan segini ya, dikit-dikit, habis, rapi, oh mereka enggak proud. Sisanya yang berantakan lebih banyak daripada yang dia makan. Itu kalau orang Arab, ya, sisanya lebih banyak daripada yang dia makan. Maka makan dengan senampan tuh, itu makan banyak sisanya tuh. Nah sisanya, nah itu tercela sebenarnya dalam syariat. Dalam syariat tercela nggak itu? Tercela. Nah mereka justru menganggap sebaliknya itu. Makan ikan sampai pala, nakas. Nakasnya maknawi, bukan hakiki. Kalau nakas hakiki, ya berkurang itu tubuh fisik si ikan. Ya. Baik. Maka contoh yang dibawakan oleh musannif itu jami'un li hadhihi syurut. Maka ini menghimpun semua syarat tadi. Ada berapa syaratnya? 4 ya. Ya, nanti dihafalin ya. Ya. Maka ra'as kepala itu hatta ra'sa dia ada isim. Isim dhahir atau dhamir? Dia dhahir. Dan dia merupakan bagian dari ikan. Ya enggak? Mana ada ikan di lautan kepalanya doang, badannya bisa enggak? Ya, dan ketika makan hatta ra'saha itu goyahlah. Itu merupakan kesudahan. Ya, dari sisi nakas. Kurang. Ini nakasnya maknawi hakiki juga ini. Ya, wa misalu athfiha bi ma huwa nihayatun fi ziyadah. Kan tadi nakas, nah sekarang ziyadah. Tambahan. Ya. Iyalah qauluka matan nas hatta al-anbiya'u. Manusia mati hingga para nabi pun mati. Gitu. Al-anbiya ma'tuf dengan hatta. Ya, maka al-anbiya para nabi alaihim assalatu wassalam goyatun nas fi ziyadati al-manawiyah. Mereka adalah puncak manusia dari sisi ziyadah al-ma'nawi. Dari sisi ziyadah. Ya, mereka memiliki kelebihan ya, secara maknawi. Wa hiya al-ittisafu bin nubuwwah, yaitu disifati dengan kenabian. Nah, ini ziyadah baru, bukan nakas. Kalau hatta ra'saha nakas. Tapi kalau di kita enggak nakas. Ya mahmud, terpuji bahkan. Baik. Wa qawluhu terus apa niko baca niko idakun tadi sama nih keanjikan kanat kanat idza kunta enggak ada wawunya ani su'alil madhkuri. Sihatul istighna'i mudafatan muta'ati fa'il. Nah, ya, ini sekarang yang am, fungsinya ditolak ta'yin. Tolak bertakyin ay minal mukhatab, dari orang yang kita ajak bicara. Dari orang yang kita ajak bicara. Ya. Misalkan antum punya anak-anak yang bertanya pada antum. Ya. Anahwan am hadisan tadrus am nahwan anahwan am hadisan tadrusu. Hah? Itu antum enggak boleh adu suhuma, enggak boleh. Karena pertanyaannya pakai am. Kalau baca ini. Ya, kalau mau kayak gitu pakai halal juga. Apa namanya? Pakai au, ya. Pakai au. Baik. In kanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawayyin. Ya. Ini apabila hamzah yang masuk itu apabila setelah am, ya. Apabila am terletak setelah hamzah, hamzah istifham, ya, yang dia masuk kepada salah satu dari dua hal yang sama. I feel hukmi indah al-mutakallimin. Secara hukum menurut si mutakallim orang bicara. Contoh azaylun indaka amrun idha kunta ta'lamu. Ini apabila anda sudah mengetahui anna ahadahuma indal mukhatabi, ya, walakin naka lam ta'rif aina. Ya, kadang baterainya habis kali suji. Enggak ada simpan baterai. Oh, bisa. Ya. Amin tak kasih dan amun. Ini apabila anda tidak mengetahui bahwa salah satu, ya, anda sudah mengetahui bahwa salah satu dan keduanya itu ada di sisi si mukhatab orang yang anda ajak bicara. Ketika anda bertanya padanya, Zaid dan Indaka Amrun, apakah yang disambung itu Zaid atau Amr? Antum tahu salah satu dari keduanya itu ada yang diajak, ada di samping orang yang diajak bicara. Walakinna kalam ta'rif aina, namun anda tidak tahu persis siapa dia orangnya itu. Si Zaid atau si Amr yang ada di sisi orang yang kita ajak bicara. Wa turidu minhu an yu'ayyinahu lak, dan anda minta kepada si mukhatab agar dia menta'yin, menentukan untuk anda siapa yang berada di sisinya. Walihada yujabu an su'al al-mazkuri, oleh karena itu pertanyaan yang tadi itu mesti dijawab, ya, bita'yini ahadihima, dengan menentukan salah satu dari keduanya. Misalkan kita katakan ketika ditanya Zaidun indaka amrun, Zaidun indi Zaidun atau indi amrun. Walau dijawab, tak boleh dijawab dengan nah, lah, mesti tak boleh. Ainda kasih dan amamron, nah. Kalau yang kata yang nanya ni idiot. on dia ni. Kata yang nanya ya, kalau sesama Arab itu, kita ya maklum lah, kan orang Arab. Kalau dia sesama Arab gitu, asyik dan indah kah amamron, nah, enggak nyambung, nah. Kenapa dia ada bita'in? Karena enggak adanya ta'in. Wa alamatuha, cirinya apa sih tandanya? Sihatul istighna'i anha bi'ayin. Ya. Artinya tandanya ya, cukup sah, dianggap sah, yaitu tidak perlu lagi pakai anha dari si am. Dari si am tadi, ya, kita gantikan dengan ayyun. Mudah matan didomiri muta'atifain, dengan diidomahkan kepada salah satu dari dua domir yang tadi. Ya, payukol bimisal al-mutafadim ayuhumma indakan. Nah, ayuhumma indakan, siapakah di antara keduanya yang ada di sisi kau? Gitu. Sudah? Hatta roksah, yang diinginkan di sini nakas makna ada sesuatu yang kurang, enggak punya kelebihan. Makan ikan sampai kepalanya, menurut orang Arab ini ya, enggak punya kelebihan. Artinya justru rakus amat gitulah. Nah kalau nakas makna hakiki, akatu sama kata hatta rosah. Ya nakas nih, berkurang tuh ikannya, dagingnya. Kucing aja gak dapat, jangankan jin, kucing aja gak dapat. Atau jangankan jin, kucing aja gak dapat. Kan makanan jin apa? Tulangnya. Jadi susah makan. Orang Indonesia makan habis ya. Kalau jin bilang, ya gak dapat. Kata kucing, saya aja gak dapat. Apalagi ente. Teman, paham sini? Ayat berikutnya. Wal farqu bainahuma anna at-tahdhira yamna'u al-jam'a baina al-muta'atifayn nahwu tazawwaj bintan aw ukhtaha idha la yajuzu al-jam'a baina al-ukhtayn fi nikahi. Idha la yajuzu al-jam'u idha la yajuzu id idh la yajuzu al-jam'u baina al-ukhtayn fi nikahi wal-ibahatu yajuzu ma'aha al-jam'u jaza yajuzu itu fi lazim. Udah gitu aja ya rumusnya. Yajuzu ma'aha al-jam'u baina al-muta'atifayn kamithal musannifi idh la mani'a min mujalasa simfaini ma'an wal-thalithu asyakku wal-rabi'u al-ibhamu wal-khamisu al-tafsiru wa hadhihi al-thalathatu takunu ba'da al-khabari ay ba'da al-kalami al-khabari alladhi yahtamilu tasdiku wa takdibu fasyakku yahtamilu al-tasdiku تصديق وتكذيب فالشرط هو تردد المتكلم نحو جاء زيد او عمرو اذا كنت شاكا في الجاء منهما ومثله لبثنا يوما او بعض يوم حسبك sama jarang datang lagi akhirnya. Berasa ya? Gimana kalau antum setahun? Ya, berasa itu. Makanya belajar itu memang sampai mati ya. Gak bisa. Ini real ini. Tahun lalu bahkan. Andika tahu. Ya. Ada anak datang sini, Kalongers. Pernah juga tinggal di sana. Si Amr gak pernah. Anak SMA. Tapi karena dia cerdas, ya, bagus dia. Ajurumnya ngelotok awal-awal. Ya. Cepet dia. Walau dia anak SMA. Cepet dia. Bacanya juga cepet. Ya, ingat gak? Jadi kori kita. Belajar sorob, mudeng. Belajar ajurumnya, mudeng. Belajar apa lagi? Tufau sobiyah mudah. Habis itu enggak datang lagi. Sekian bulan. Sekian bulan aja bukan sekian tahun. Sekian bulan. Sekian bulan ngabarin ke saya. Tad, saya boleh datang lagi enggak? Silakan. Datang lagi suruh baca. Langsung kayak dari nol lagi. Gak percaya tuh. Ya, Andika ya. Ini saksinya tuh. Teman-temannya seangkatan dia tuh kaget lah. Kok ini banget ya kayak mumtaz dia gitu. Kok kayak nol lagi. Itu tuh. Ilmu kalau dinganggurin gitu. Makanya enggak ada istilah pensiun. Mantan tolib enggak ada. Enggak ada itu. Ya. Gak ada. Ya. Arah kelapis. Makanya kalau lulus sekalipun, misalkan kayak si Amar sekarang lagi di Libya, lulus dari Olimpiade sekalipun nyebutnya apa nanti Pak? Enggak, misalkan udah lulus misalkan, oh, ini contoh misalkan. Bukan, antum nyebutnya apa? Saya telah lulus apa bahasa Arabnya? Najah tuh, ngaco ini. Apa? Apa panji? Takhorroj tuh? Tuh? Apa? Apa? Nah, pakai min. Takhorroj tuh min. Maknanya ta'alam tuh min. Jamiatul Ulum. Nah, sekarang pindah ke mana? Saya keluar dari ini ke ini, mesti pindah ke mana? Kalau belajar begitu, ya, nggak ada berhentinya. Paham gak sih? Nah, habis belajar, ngajar, ngajar itu juga belajar sebenarnya. Kan murojaah lagi, ya enggak? Kan murojaah lagi. Baik. Paham sini ya? Tuhnya Hafiz Andika langsung berantakan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ini udah ya. Atap nasakh kemarin udah belum? Udah ya? Udah atap nasakh. Bener atap nasakh udah. Oh iya iya. Qala rahimahullah ta'ala aw li takhyir. Nah, sekarang aw li takhyir. Takhyir itu apa artinya? Hah? Memilih. Mati bener ini. Habis, ntar bilang aja ke PKM. Ya. Aw maknanya ialah li takhyir. Barakallahu fikum. Litakhir awil ibaha ba'da talab. Ya. Atau ibaha sesudah talab. Artinya perbolehan, adanya pembolehan sesudah perintah. Contoh takhir. Ini takhir nih enggak boleh kedua-duanya. Tazawwad hindan aw ukhtaha. Ya. Pilih menikah dengan hindun atau saudari. Enggak bisa antum menjamak, enggak boleh, haram. Kecuali si hindunnya meninggal, antum dia nikahin si hindun, hindunnya meninggal, punya adik ipar. Ah. Istilah kita apa? Turun ranjang. Ah. Gitu. Wajalisul ulama awiz zuhad. Bermajlislah dengan para ulama atau dengan para ahli zuhud. Ini maknanya yang pertama. Yang berikutnya wali syak awil ibham. Menunjukkan mana syak, ragu atau ibham, pengkaburan. Atau tafsil atau adanya tafsil. Ya, tafsil atau tafdil sih? Tafsil ya. Ya. Ada yang bawa matan mutamimah gak? Coba lihat-lihat. Tafsir apa tafdil? Ya? Yang ini, atof. Dengan aw. Tafsir juga. Enggak ada cetakan yang tafdil. Saya ingat dulu ya, ada yang tafdil. Syarahin juga tafsir. Tafsir. Kalau ngajar buku ini mutamimah baru sekali. Tapi kalau ngajar mutamimah yang matan saya udah ada 5 kali ini kalau yang ngajar mutamimah matan. Kalau ngajar buku ini baru sekali. Kalau ingatnya tafdil. Ya. Tafdil. Baik, barakallahu fik. Oh, lebih saya 5 kali ngajar mutaimah itu yang hatam. Lebih. Nah. Qala. Au tafsil ba'dal khabar. Ya. Atau mentafsil merinci setelah khabar. Contoh. Ya. Labisna yaum au yaumain. Labisna yaum au yaumain. Kita berada di sini sehari. Ya. Au yaumain. Ini ragu ini. Ya, ini ragu. Ini syak. Ya. Ya, kita berada di sini sehari atau beberapa hari. Syak. Kemudian inna ya wa inna au iyyakum la'ala hudan. Dan sesungguhnya kami atau kalian wahai musyrikun yang berada di atas petunjuk. Ya. Inna au iyyakum ala hudan. Kami atau kalian yang berada di atas petunjuk. Ya. Ini makna apa ini? Ibaha. Tayyibarakallahu. Ibaha. Kemudian kunu hudan aw nasara. Ya, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani. Ini apa? Tafsir. Ya. Kemudian wa imma bikasil hamzah. Itu mithlu au, sama seperti au. Nah, ini imma dibatalkan ya. Kemarin kan? Ya. Ba'da talab. Semisal hamzah tapi dia setelah talab. Setelah adanya talab, adanya amr atau nahyun ya. Wal khabar dan setelah khabar. Contoh setelah talab. Tazawwaj imma hindan wa imma uktaha. Ya. Wa baqiyatul amsilati wadihatun. Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya sudah jelas. Ya. Wa qila innal athfa innama huwa bil waw. Ada yang menyatakan bahwasanya huruf athaf itu hanya memakai waw. Ya, wa anna imma harfu tafsirin. Adapun imma di huruf tafsir kalula. Ya. Ya, seperti makna yang pertama tadi. Ya. Fa innaha harfu tafsirin. Ya, huruf ya perincian, huruf tafsir. Qala syarih hafizallah wa qawluhu wa au ila akhir. Au harfun maudu'un li ahadi syai'ain. Dia adalah huruf yang ditempatkan ya. Pad di salah satu dari dua hal awil asya' atau beberapa hal. Al awal contoh yang pertama ta'allam fiqhan au nahwan ni takhyir. Ya, kal amsyati al musanni. Ya, wasani yang kedua ya. Yang kedua apa? Takhyir atau ibahah ba'da talabi. Fa fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusuk. Nah, ini boleh. Bayar fidyah atau sedekah ya, atau nusuk menyembelih. Wa tustamalu li ma'anin katsiratin. Ya, dan au di sini digunakan untuk makna yang banyak. Dzakara musannif minha khamsatan. Musannif menyebutkan 5 di antaranya. Al-awwal at-takhyir, wasani al-ibaha. Wa hadha yakunani ba'da talab. Yang pertama, takhyir dan ibahah itu setelah talab. Tazawwaj hindan aw ukhtaha. Jalisul ulama aw az-zuhad. Ya. Nah, kalau ini ibahah bermajlis dengan ulama atau zuhad, boleh dua-duanya ibahah. Tapi kalau yang pertama takhyir. Menikah dengan hindun atau saudarinya. Wal farqu bainahuma anna takhyira, perbedaan di antara keduanya bahwasanya takhyir memilih yamna'ul jam'ah. Ya. Ini enggak boleh menggabungkan. Ya, bainal muta'atifain, di antara dua yang diatafkan tadi. Contoh tazawwaj hindan aw ukhtaha. Itla yajuz al-jam'u bainal ukhtain, ukhtaini fil nikah. Ini enggak boleh. Ya, antum ta'adud poligami, dua istri ada kakak. Waduh. Nah. Ya. Kalau satu bapak beda ibu, boleh enggak? Enggak boleh. Satu bapak beda ibu enggak boleh. Kalau satu ibu beda bapak? Nah. Ya. Wal ibahatu yajuz ma'aha al-jam'u bainal muta'atifain. Nah, kalau ibahah boleh menggabungkan di antara dua yang diatafkan tadi. Bermajlislah dengan ulama atau ahli zuhud, ya boleh itu. Kami tali musannif, ya kan. Ya, sebagai contoh yang dibawakan musannif, idlamani min mujalasati as-sinfaini ma'an. Karena enggak ada yang larangan untuk bermajlis dengan ya dua jenis tadi secara berbarengan. Wasalis asyak warabi alilham walhamis atabsid. Hada asalah satu takunu ba'dal khobar. Yang tiga ini setelah khobar. Ay ba'dal kalam al-khobari. Yaitu setelah kalam khobari alladhi yahtamil tasdiq wa takdib. Yang ada kemungkinan tasdiq, benar, dibenarkan atau didustakan. Adapun yang syak, nahu taraddudul mutakallim. Huwa, ya syak itu adalah keraguan dari si yang berbicara. Contoh, ja'a zaidun au amrun, wa idakun tasyakkan, hanya apabila anda ragu, fil ja'i tentang siapa yang datang, minhuma, dari keduanya, si zaid atau amr. Ini sama dengan firman Allah, contohnya, labisna yauman au ba'da yaum. Kami berada di situ, ya, satu hari atau beberapa hari. Ya,